الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين terima kasih kepada tuan pengerusi Ustaz Sulaiman Ustaz-ustaz Ustazah-ustazah hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana saya dapat bersama dengan ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah pada pagi ini untuk kita berbicara tentang satu tajuk yang bagi saya agak penting juga, iaitu manhaj al-talaqi wal-istidlal 'inda ahli sunnah, iaitu metodologi mengambil ilmu agama di sisi ahli sunnah. Baik. Sebelum daripada kita berbicara tentang manhaj istidlal wa talaqi di sisi ahli sunnah, kita kena tahu dulu sebelum itu manhaj jahiliyah. Sebelum daripada kehadiran Nabi, orang-orang jahiliyah ini berada di dalam kekufuran, berada di dalam kesesatan. Apabila datangnya Nabi SAW membawa satu metodologi baru di dalam agama, maka orang jahiliyah ini membina metodologi untuk berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara metodologi yang mereka gunakan sebelum daripada kehadiran Nabi dan waktu Nabi ada, yang pertama sekali mereka membandulkan akal dan jiwa. Benda ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Taala sebut, "Wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins." لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami akan campakkan ramai ataupun banyak di kalangan manusia dan jin ke dalam neraka. Lahum qulubun la yafqahuna biha, kerana mereka ada jiwa tetapi mereka tidak cuba untuk faham. Walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka ada pandangan, mereka ada mata tapi tak mau melihat dengan mata tu. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka ada telinga tapi tak mau mendengar dengan telinga itu. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang-binatang ternakan. Maksudnya, orang-orang jahiliyah ini Allah Ta'ala berikan dengan panca indera. Allah Ta'ala beri mata, Allah Ta'ala beri telinga untuk mereka mencari kebesaran Allah. Mereka mencari agama yang betul. Tetapi mereka memandulkan fungsi deria yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Bahkan kata Allah, walaupun mereka ini manusia, tetapi mereka ini lebih sesat daripada binatang. Kerana binatang itu Allah Ta'ala tidak berikan akal fikiran, Allah Ta'ala tidak berikan jiwa yang boleh memikirkan tentang kebesaran Tuhan macam manusia. Tetap juga binatang itu taat kepada perintah Allah Azza wa Jal. Tetapi manusia yang Allah Ta'ala berikan dengan deria, berikan jiwa untuk berfikir. Tetapi orang-orang jahiliyah memilih untuk berada di dalam kesesatan, berada di dalam kekufuran. Sebab itu kita minta jauhlah daripada sifat-sifat yang seperti ini. Mudah-mudahan jiwa kita sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah. Mudah-mudahan jiwa kita sentiasa memilih yang terbaik. Apabila mendengar yang terbaik, kita pilih yang tu. Sebab kadang-kadang kita ni, ustaz-ustaz pun banyak kuliah juga kan. Saya bukan nak mengajar, kita nak berkongsi je lah. Sebab kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang kadang-kadang dengar dah benda baik, dengar dah benda baik, tapi tetap tak mau ubah. Tetap tak mau ubah. Ada benda yang orang sebut, benda ni tak boleh, benda ni boleh. Kan? Ustaz lain pula kata, memanglah benda ni Nabi tak buat. Benda ni, yang benda Nabi tak buat ni pun apa salahnya, asal benda baik. Yang seorang lagi ustaz kata, dak, kita nak ikut macam mana yang Nabi buat. Kita nak ikut macam mana yang Nabi tunjuk. Bukankah amalan kita ni terhad? Bukankah ibadat kita ni terhad tak banyak mana? Macam saya lah. Mungkin ustaz-ustaz banyak ibadat pada saya. Qiyamulail mungkin banyak. Ibadat yang terhad ini paling tidak kita pastikan ia memberikan manfaat kepada kita. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu ala sunnah. khairum minal mubalaghah 'alal bid'ah. Sikit tapi berada di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi berada di atas bid'ah. Benda yang Nabi tak buat, ada sebahagian ustaz kata boleh, ada sebahagian ustaz kata tak boleh. Tapi benda yang sunnah, confirm sunnah. Tak ada ustaz yang kata tak boleh. Tapi kita kadang-kadang, ada di kalangan masyarakat kita kadang-kadang pilih untuk berada di atas bid'ah. Walaupun benda tu kita tak pasti memberi manfaat ataupun tidak. Tapi benda yang pasti memberikan manfaat pahala pada kita, kita tinggal macam tu lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gerakkan jiwa kita jauh daripada sifat jahiliyah ni. Baik. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kerana, ketika bercerita tentang orang-orang kafir, apabila mereka nak dimasukkan ke dalam neraka, apabila mereka berada di dalam alam akhirat, apa kata orang kafir? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka kata, kalaulah kami ni dulu mendengar dan kami dulu berfikir panjang, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, tidaklah kami akan masuk ke dalam neraka Allah ini. Kemudian, itu metodologi pertama lah, akal mereka mandulkan. Jiwa, mereka tidak mau berfikir. Kemudian yang kedua, mereka percaya kepada khurafat. Daripada Mahdi bin Maimun, katanya, saya mendengar Abu Raja Al-Ataridi berkata, kunna na'budil hajar, fa'idha wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainah, wa akhadna al-akhar, fa'idha lam najid hajaran, jama'na juswatan min turab, thumma ji'na bishah, fahalabna alaih summa tufna bihi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Raja Al-Ataridi, seorang tabi'in yang digelar sebagai Mukhadram, dia hidup di zaman Nabi tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia di tabi'in, tetapi tabi'in yang special lah, dia Mukhadram. Dia kata apa? Dia kata, kunna na'budul hajar. Kerana Abu Raja dia pernah hidup di zaman jahiliyah sebelum dia masuk Islam. Dia kata, dulu ni kami banyak sembah batu. Kami selalu sembah batu. Fa'idha wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainah. Apabila kami sembah batu, tiba-tiba kami jalan-jalan jumpa batu yang lebih bernilai, kami akan buang batu yang lama, kami akan ambil batu baru ni. Wa akhadna al-akhir, kami akan ambil, kami akan sembah pula. فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا, kalau kami pergi ke mana-mana kami tak jumpa batu untuk disembah, جَمَعْنَا جُسْوَةً مِنْ تُرَاب, kami akan kumpul gumpalan tanah, kami akan kumpul gumpalan tanah, ثُمَّ جِئْنَا بِشَهْ فَحَلَبْنَا, kemudian kami ambil kambing, kami akan perah susu kambing, kami akan فَحَلَبْنَا عَلَيْهِ, kami akan perah susu kambing betul-betul di atas tanah tu. Sebab tanah orang Arab ni bukan macam tanah kita basah kan. Tanah orang Arab ni kena tiup angin dia lari. Jadi nak bagi tanah tu melekat supaya jadi macam berhala, kami perah susu kambing atas pasir tu. Ha, ini dalam mazhab Syafi'i. Orang duk tanya saya, upacara duk apa? Siram kubur. Ustaz-ustaz, duk buat lah siram kubur. Siram kubur ni sebenarnya untuk apa? Siram kubur ni untuk bagi tanah melekat. Dia bukan ada upacara khusus. Nabi siram kubur anak dia Ibrahim berdasarkan riwayat, nak bagi tanah tu melekat. Dia bukan ada upacara mesti air yasin dengan air itu. Dalam riwayat tu pun tak cerita mesti air yasin, mesti balut dengan kain putih dah, mesti bergilir-gilir jeruh dah. Dia nak bagi tanah melekat supaya tanah tu tak lari ditiup angin lepas daripada dikebumikan. Tapi kita duk buat macam upacara khusus kan. Mula-mula sekali isteri isteri siram. Jangan siram bagi habis. Kalau siram bagi habis, anak-anak akan kecil hati. Sebenarnya tak pun. Jadi kita nak faham agama ni, mesti faham seperti mana Ahlu Sunnah faham. Kita duk bincang panjang, tuan-tuan. Duk bincang panjang pasal akidah ni boleh ambil ke tidak dengan hadis ahad. Sebahagian ulama yang beraliran Asy'ariyah, yang mana kita tahulah kat Malaysia ni Asy'ariyah banyak kan, ramai, majoriti lah. Mereka mengatakan akidah, usul akidah tidak boleh diambil dengan hadis-hadis ahad. Tapi kadang-kadang sebahagian pengikut Asy'ariyah dalam bab akidah dia hentam kromo lah. Benda-benda tak ada asas pun dia boleh jadikan sebagai akidah. Itu yang kadang-kadang kita pelik kak. Bila bab teori itu bukan main, dia punya ketat. Tapi pengikut sebahagian yang kadang-kadang duk main hentam kromo bab akidah, tak ada dalil pun dia orang percaya. Ni cerita, percaya kepada khurafat ni bukan hanya zaman jahiliah, zaman kita pun ada. Saya cerita dulu dalam kuliah, orang Melayu punya khurafat lagi dahsyat. Nak pergi tanam muri kena tanam dengan pensil. Nak pergi tanam muri kena tanam dengan paku. Kata, apa siapa tanam dengan pensil ustaz? Tanam dengan pensil ni sebab nak bagi dia pandai kan. Nak bagi dia pandai menulis, nak bagi dia pandai membaca, jadi tanam dengan pensil. Kita kata ketinggalan zaman kalau macam tu. Kita kena tanam dengan iPad dan laptop sekali, kerana up to date zaman ni. Tu masalah, kita banyak percaya kepada khurafat. Benda ni diwarisi daripada zaman jahiliyah. Orang jahiliyah yang nak buat khurafat ni. Tapi orang yang nak menentang ataupun orang yang nak memperbetulkan kepercayaan karut. Khurafat ni kepercayaan karut yang tidak ada dalil. Orang yang nak menentang benda ni akan dilabel macam-macam lah. Akan dilabel sebagai orang yang buat kacau dalam masyarakat. Tapi sebenarnya yang menentang khurafat ni, orang yang pertama yang menentang khurafat ni Nabi. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? La adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara. Tidak ada kepercayaan, penyakit yang berjangkit di dalam Islam. Dengan makna berjangkit dengan sendiri, tanpa izin Allah. Wala tiyarah, dan tidak ada kepercayaan sial. Tidak ada kepercayaan sial majal di dalam Islam. Wala hamata, dan tidak ada kepercayaan hamah. Hamah ni dikatakan burung. Bila bunyi burung, ada orang nak kena, ada orang nak meninggal, orang jahiliah. Wala safara, tidak ada kepercayaan bulan Safar membawa bala. Dan tuan-tuan, benda ni kadang-kadang ustaz-ustaz pun duk percaya. Kalau nak kahwin jangan bulan Safar, nak pindah rumah jangan bulan Safar. Pasal apa bulan Safar tak boleh? Sebab bulan Safar bulan bala. Pasal apa tak boleh kahwin bulan Safar ustaz? Nanti bercerai cepat. Ada orang kahwin bulan Syawal, 6 bulan je kahwin, cerai juga. Tak pun tunggu bulan Safar. Bahkan kita ahli sunnah kata apa? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kita. Jadi kita mau buang perkara-perkara kharut, perkara-perkara khurafat dalam masyarakat kita. Serupalah kan? Kadang-kadang kita pun duk buat juga. Orang yang hafal Quran lalu bawah penyidai, tak boleh. Satgi lupa. Duduk atas bantal nanti bisui punggung. Ini semua khurafat. Percaya kepada sial. Percaya kepada sial, percaya kepada khurafat sedangkan tidak ada dalil. Mesti buang daripada pemikiran ahli sunnah. Mesti buang. Tak apa ustaz, kita semua nak bagi dia orang takut. Sebab bantal ni tempat untuk letak kepala, bukan letak bawah punggung. Nak didik, didik betul-betul. Nak didik, kita bagi tahu bantal ni untuk letak di kepala, bukan letak di punggung. Tak elok. Sekali kita buat benda ni, benda ni akan dijadikan sebagai kepercayaan. Bukan ke zaman Nabi Nuh alaihi salam sebelum Nabi Nuh diutuskan menjadi rasul, bukankah mereka kaum Nabi Nuh buat patung asalnya nak semangat untuk ibadat? Patung orang soleh, bila orang soleh mati, mereka buat patung sebab orang soleh ni guru mereka, nak semangat ibadat. Tengok patung ni baru semangat. Dan akhirnya patung itu disembah lepas generasi kepada generasi yang berikutnya. Disembah patung tu hanya semata-mata kerana kejahilan. Kita buat satu benda asal nak mendidik, tapi lama kelamaan dia menjadi akidah. Lama kelamaan dia menjadi kepercayaan. Tambah pula dibubuh dalam drama. Pinggan pecah tanda ada musibah nak datang. Tapi kadang-kadang musibah datang dalam keadaan pinggan tak pecah pun. Tak ada pula orang fikir, tak ada pula pinggan pecah hari ni. Syaitan telah masuk untuk menyesatkan kita di dalam akidah. Kemudian manhaj ataupun metodologi orang jahiliyah juga mereka membesarkan jin dan syaitan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin. Dalam surah Jin Allah Ta'ala kata ada satu kumpulan di kalangan manusia ini berlindung dengan satu kumpulan daripada kalangan jin. Tak tahulah, dulu saya masih kecil-kecil ada orang ajar kalau nak kencing dalam hutan kena minta izin kat jin. Ustaz-ustaz mungkin ada kot zaman tu kan, mungkin dia tak tahulah, diajar lah kot kalau nak kencing dekat dalam hutan kena minta tok nenek cucu nak tumpang kencing. Ini amalan jahiliyah, berlindung dengan jin, minta perlindungan dengan jin. Sedangkan kita disuruh untuk minta perlindungan daripada dengan Allah daripada gangguan makhluk halus ni. Baik, yang keempat, membesarkan bomoh dan tukang tilik. Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi. Nabi kata, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi arraf, yang mendatangi tukang tilik au kahin ataupun bomoh, kemudian lepas dia jumpa tu dia pergi tanya tok bomoh tu, dia ramal masa depan, dia tanya tentang benda-benda ghaib, dan dia kata betul kat tok bomoh tu, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai di antara kita yang kadang-kadang percaya dengan benda ni? Tukang tilik ni tanya bomoh, dompet hilang pergi tanya bomoh, cuba tengok kat mana dompet saya. Benda ghaib pergi tanya dekat manusia. Nabi SAW kata telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tuan-tuan, benda yang saya cerita ni, ini semua adalah kebodohan, memandulkan akal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka sebab itu bila Islam datang, dia suruh kita gunakan akal. Dulu kita percaya dengan zodiak. Saya lah, bila beli majalah tengok zodiak, kita lahir bulan apa? Apa ni zodiak apa? Dia yang lahir ni lah, Sagittarius kan. Lahir bulan berapa? Macam saya lahir bulan 6, saya Cancer. Ada orang yang Pisces. Macam-macam lah. Bulan apa dia lahir, lepas tu ada majalah dia tulis sifat-sifat orang yang lahir bulan tu. Dia bagi tahu sifat-sifat yang baik. Benda ni saya tak tahu masih ada ke tidak, tapi saya rasa dah tak ada. Tapi dulu benda ni jadi mainan dalam majalah-majalah ditulis, dan benda ni adalah sebahagian daripada amalan jahiliyah. Kerana telik bintang, tengok lahir bulan berapa, ramalan sifat manusia berdasarkan tarikh lahir. kan tak betul tu. Tapi ada di kalangan kita yang percaya sebab kita yang baca sifat kita sendiri. Dan sifat tu pula baik-baik berlaku. Jadi kita pun perasan macam tengok depan cermin, handsome aku ni. Maka saya bila baca bulan 6, anda adalah seorang yang romantik, maka kita pun senyum, betul, betul, betul. Dah tanya diri sendiri, memanglah semua betul. Cuba kita buat survey kan, dalam apa, dalam lokap, tengok berapa ramai orang lahir bulan 6. Ada juga. Kenapa sifat dia tak sama macam sifat kita, sedangkan dia lahir bulan yang sama? Islam suruh kita berfikir. Islam suruh kita menjadi cerdik dan pandai. Tapi bila kita percaya kepada bomo, kita percaya pada tukang tilik, kita akan jadi masalah. Kan? Serupa juga. Dia bila mana, ini saya nak sebut sikit lah. Kadang-kadang kita silap faham. Al-Imam Az-Zuhri memang ada sebut. Dia kata, Az-Zuhri ni ulama hadis besar yang digelar sebagai Al-Hafidh Al-Jalil. Tabi'in yang besar. Dia ada sebut, dia kata, saya ni hafal kuat sebab saya suka makan kismis. Saya dapati bila saya makan kismis, ingatan saya kuat sikit. Jadi orang Melayu ni, dia dengar yang tu, dia beli kismis 5 lori. Dia makan kismis, tapi dia tak buat macam Az-Zuhri buat. Yang mana Az-Zuhri lepas makan kismis, dia pergi baca. Kita lepas makan kismis, kita pergi tengok melodi, nak pandai macam mana? Yang tu masalah tu. Kita tak ikut sunnatullah. Kita tak buat apa yang Tuhan suruh. Jadi menggalakkan pembodohan berlaku dalam masyarakat adalah percaya kepada bomo. Tanya tukang tilik, saya ni ada can ke jadi kaya? Dia kata, saya tengok-tengok macam ada can. Kalau tukang telik tu boleh telik dengan betul, pasal apa dia tak telik nasib dia sendiri? Patut tukang telik ni jadi jutawan sebab boleh telik. Patut tukang telik ni dia telik lah apa benda yang boleh menjadikan dia berjaya jutawan, billionaire. Kalau betul dia cerdik, dia boleh telik. Tapi masalahnya kadang-kadang tukang telik ni taklah kaya mana pun. Tapi orang tetap percaya kat dia. Maka Nabi tak benarkan benda ni. Kemudian yang kelima, mereka taklid buta kepada tokoh dan mereka taklid juga kepada ulama yang jahat. Kata Allah di dalam Al-Quran, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Pada hari itu akan dipusingkan wajah mereka di dalam neraka. Dan mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka mengatakan, ketika mana mereka dah dicampak dalam neraka, mereka kata, ya laitana, alangkah baiknya kalau kami ni mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan pula, rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Tuhan, wahai Tuhan kami, dulu kami banyak taat kepada ketua-ketua kami. Kami banyak taat kepada pembesar-pembesar kami, termasuk ulama-ulama jahat di kalangan kami. Fa adalluna sabila, mereka telah menyesatkan kami daripada jalan yang benar. Tuan-tuan, bukan tak ada ulama jahat dalam dunia ni, ramai. Yang suruh Imam Ahmad bin Hanbal dipukul pun ulama juga. Yang menjadi Mu'tazilah tu pun ulama juga. Yang menjadi Qadariyah, Jabariyah, ahli-ahli bid'ah yang terkeluar daripada ahli sunnah pun ulama juga. Maka sebab itu kita katakan, title ulama bukan sekadar, bukan semata-mata membolehkan kita untuk reka sesuatu yang tidak ada dalam syarak. Maka alasan, takkan dia tipu kot, dia ulama tu. Tuan-tuan, kadang-kadang dalam masyarakat Melayu ni bukan susah nak dapat title ulama tu. hilangkan diri 2-3 tahun, muncul semula dengan serban besar, orang panggil ulama terus. Pakai jubah tebal sikit, pakai serban tutup telinga sikit, orang panggil ulama terus. Sedangkan kita tak tahu apa sumbangan kesarjanaan dia dalam Islam pun, kita tak tahu berapa kitab yang ditulis pun tak tahu. Orang dakwa dia hafal hadis 300,000 dengan sanad, tapi bila baca hadis kita tengok yang palsu pun ada dia baca. Kita pun confused, hang hafal 300,000 ni Sahih Bukhari ke Maudhu'at Ibn al-Jauzi? Takut yang dia hafal tu kitab hadis palsu. Maka ulama yang dikatakan ulama ar-Rabbani, Nabi kata al-ulama warasatul anbiya, ulama yang menjadi pewaris para anbiya. Ulama yang menjadi pewaris para anbiya itu apabila dia mewariskan sesuatu daripada Nabi dan dia menyampaikan daripada umat apa yang dia warisi. Apa yang Nabi tinggalkan pada dia, dia wariskan kepada umat. Dia tak ubah. Baru dikatakan ulama yang Rabbani, ulama yang sebenar-benar ulama. Ulama yang diminta oleh malaikat dan semua makhluk yang berada di bumi untuk diampunkan dosa dia. Ini baru ulama sungguh. Tapi kalau ulama yang ada ilmu tetapi dia ajar benda yang Nabi tak wariskan pada dia, dia bukan ulama pewaris Nabi, dia buat dia punya sendiri. Ni kadang-kadang bila masuk bulan Syaban, bila masuk bulan Rejab, ada orang bagi zikir-zikir khas sempena bulan Rejab, diijazahkan oleh ulama fulan bin fulan. Kita kata daripada mana dia ambil? Daripada dia sendiri, dia yang reka. Ini bukan warisan Nabi. Warisan adalah satu benda yang Nabi tinggal pada kita. Kalau dia buat satu benda, dia kata ini dia punya. Ambil zikir bulan Rejab, tolong amal 100,000 kali. Kita tanya, mana sumber? Tak ada, syekh saya yang reka. Yang ni bukan waris Nabi, kerana dia tak ambil daripada Nabi. Warisan Nabi ialah sesuatu yang Nabi tinggalkan untuk kita sampaikan kepada umat. Baru nama sifat ahli sunnah, iaitu berada di atas sunnah, mewariskan perkara yang sunnah. Baik. Dan yang seterusnya, metodologi orang jahiliyah, mereka menggunakan kekerasan apabila kalah berhujah. Ini satu hal juga. Bila dah kalah hujah, mereka akan gunakan kuasa. Bila dah kalah hujah, mereka akan gunakan segala apa yang mereka ada untuk sekat. Tengok kata kaum Nuh, la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Nabi Nuh berdialog dengan kaum dia. Akhirnya kaum dia tak boleh nak lawan hujah dia. Apa kaum dia kata? Lahim la in lam tantahi ya Nuh. Jika kau tak berhenti daripada dakwah ini wahai Nuh, latakunanna minal marjumin. Kamu akan berada di kalangan sama-sama dengan orang yang direjam. Kami akan rejam kamu wahai Nuh. Kami akan gunakan kuasa yang kami ada untuk halang kamu, untuk bunuh kamu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kita berdialog, kita bukan tak berdialog, kita berbahas, kita bukan tak berbahas, kita gunakan hujah-hujah. Bahkan kebanyakan hujah yang kita guna ni nak lawan bid'ah ni, kebanyakan hujah yang kita guna ni kita ambil daripada mazhab Syafi'i. Kita ambil daripada mazhab Syafi'i, yang mana orang Melayu kata mereka mazhab Syafi'i pun tak boleh terima juga. Tapi bila mereka tidak boleh menjawab hujah kita, tak boleh nak jawab apa yang kita lontarkan kepada mereka, mereka guna kuasa, mereka sekat kita, mereka tidak beri tauliah pada kita. sedangkan ruang untuk berdialog dan berbahas tu ada. Ini yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian mereka menggunakan label. Nabi kena label orang gila. Nabi kena label tukang sihir. Dia paling mudah dalam Malaysia ni, label apa? Wahabi. Tengok label Wahabi tak jalan, tapi mereka gunakan pula label teroris. Saya cuba dikaitkan dengan teroris. Sedangkan kita jelas pendirian kita, tak boleh buat keganasan ni. Hadis Nabi jelas, suruh taat kepada pemerintah Muslim, jangan keluar. Ada orang nak jadi ekstremis, nak jadi teroris, itu dia punya pasal. Tapi kita mengajar orang, dalam Islam ni, manhaj kena bagi betul, tapi berbeza di lapangan tu benda biasa. Bak kunut tak kunut, ini bukan masalah sesat tak sesat, ni masalah khilaf, muktabar. Kerana ada dalil yang berbeza-beza. Cuma negeri ni dia pilih untuk tidak berkunut, dan itulah pandangan majoriti para ulama. Itu pandangan majoriti. Bismillah slow ke bismillah kuat? Benda ni benda khilaf muktabar. Dan pandangan yang kata bismillah slow ni adalah pandangan majoriti ulama. Kita jangan rasa bila orang kata baca bismillah slow, ish, pelik ingat pada orang. Tak. Tuan-tuan pergi, kalau tuan-tuan keluar negara, kebanyakan bismillah slow. Tapi sekarang ni dah kurang dah orang kata bismillah slow ni simptom Wahabi. Dulu ada seorang ustaz mengajar, tuan-tuan, dia kata nak tahu Wahabi tak Wahabi, bismillah dia tak dengar. Itu imam Wahabi tu. Saya pernah kena solat kat Ipoh lepas kuliah. Saya ditolak jadi imam. Saya baca bismillah slow sebab saya pegang yang tu. Itu pandangan majoriti. Tiga mazhab pegang yang tu. Sehingga ke Imam Bukhari pun mazhab yang tu. Syafi'i je kata bismillah kuat. Bukanlah saya nak kata Imam Syafi'i sesat, tapi saya pegang pendapat majoriti dalam masalah ni. Saya baca bismillah slow lepas pada solat, lepas isyak. Terus imam tua mari, dia jerit kat luar masjid. Dia kata, siapa panggil imam Wahabi ni datang? Mereka tuduh kita, kononnya kita tak boleh terima perbezaan pandangan. Sedangkan kita terima. Orang yang belajar dengan saya, saya akan gunakan maklumat yang saya ada, ilmu setakat mampu yang saya ada untuk kata jangan kita sesatkan selagi mana mazhab betul-betul khilaf. Ikut selagi mana masalah itu masalah khilaf yang muktabar. Jangan keluar. Jangan mufaraqah. Tapi bila kita pegang satu mazhab yang dia tak pernah dengar, kadang-kadang dia yang kata kita sesat. Lepas tu dia kata kita ekstremis. Dia kata kita teroris. Sedangkan saya punya kuliah, tuan-tuan, saya tak pernah kapir ke orang. Label adalah satu cara yang digunakan untuk menutup mulut-mulut orang supaya mendengar daripada kita. Dia orang buat saya poster untuk saya. Dia ambil gambar saya yang handsome-handsome sikit tu. Dia letak kat situ, Dr. Rozaimi Al-Kazzab. Dr. Rozaimi kaki bohong. Saya tak tahu saya bohong apa, tuan-tuan. Dia kata telah muncul Albani kedua di bumi Malaysia. Albani kedua. Sedangkan saya masa menilai hadis, jarang saya sejarang sangat saya ambil daripada Albani. Sehingga kawan-kawan saya yang belajar dengan saya pun ada sebahagian yang tanya, kenapa doktor jarang ambil daripada Albani? Saya kata saya bukanlah satu orang yang sangat berminat dengan Albani ni. Saya ambil lah kadang-kadang apa benda yang dia penilaian dia, tapi ada juga penilaian dia yang saya tak setuju. Sampai ada orang tuduh saya anti Albani. Sebab banyak penilaian saya yang kadang-kadang sebahagian lah penilaian saya tak sama dengan Albani kan. Tapi orang yang benci saya, dia kata Albani kedua. Sedangkan tuan-tuan, tuan-tuan bacalah tulisan saya di Facebook ke di blog ke. bila saya menilai hadis, sebenarnya bukan saya yang nilai. Saya cuma bagi tahu je. Hadis palsu terutamanya, bila saya nilai hadis tu palsu, sebenarnya bukan saya yang nilai. Contohlah macam hadis malaikat maut tengok kita 70 kali sehari tu, yang kata palsu, perawi tu yang kata dia pemalsu hadis, Ibrahim bin Hudbah tu yang kata dia pemalsu hadis, adalah Yahya bin Ma'in, ulama hadis besar, sahabat Imam Ahmad bin Hanbal. Kita bagi laluan pada ada yang terlibat ke tak ada kan? Bila saya menilai hadis, sebenarnya bukan saya yang nilai. Yang kata Ibrahim bin Hudbah tu pemalsu hadis adalah Yahya bin Ma'in, sahabat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kata dia adalah pemalsu hadis adalah Ibn Hibban, adalah Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi adalah ulama hadis besar, kurun ketiga hijrah. Sebenarnya bukan saya yang nilai, saya cuma bagi tahu saja. Tapi manusia bila telah dibutakan akal fikiran, tidak mau membaca, tidak mau memahami, maka dia akan tuduh kita macam-macam, dia akan label kita macam-macam. Bahkan pagi ni saya baru tengok ada satu post, dia ambil gambar saya, lepas tu dia letak hadis yang Nabi suruh bunuh golongan Khawarij. Dia letak gambar saya. Tuan-tuan, ada orang menyeru supaya saya dibunuh menggunakan hadis Khawarij. Label saya Khawarij. Apabila mereka tidak boleh membantah kita dengan hujah, mereka akan gunakan label. Sedangkan tuan-tuan, tuan-tuan dengar saya sebut ni tadi, kan? Saya tafsirkan ayat Quran apa semua ni tadi, ataupun saya bawa pandangan-pandangan, sebenarnya semua berdasarkan pada Al-Quran. Hadis-hadis yang saya baca, tafsiran adalah tafsiran para ulama. Saya bawa tafsiran daripada Imam Syafi'i, saya bawa tafsiran daripada Imam Malik. Saya bolehlah kata orang yang muda yang belajar pun setahun jagung saja, tapi takkan nak kata Imam Syafi'i pun setahun jagung. Yang orang Melayu kata mazhab Syafi'i sungguh ni, kadang-kadang dia tak Syafi'i mana pun. Dia main claim je mazhab Syafi'i, tapi sebenarnya tak pun. Okey, kita masuk kepada tajuk yang baru. Tak, masa pun tak banyak. Ustaz Sulaiman ni sampai berapa? Nak bajet masa? Ada soal jawab kan? Setengah jam. Sampai 10:30. Okey. Kita tengok manhaj berfikir dalam Islam. Islam suruh kita berfikir. Orang yang cerdik adalah orang yang berfikir. Tapi nak berfikir ni kena ada metodologi, kena ada cara berfikir. Tak boleh main fikir gitu saja. Yang pertama, meninggikan taraf ilmu dan mencela kejahilan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, suruh kita meningkatkan ilmu. Nak berfikir dengan baik, satu orang mesti ada ilmu. Dan cara nak menambahkan ilmu ni, cara yang utama kena membaca. Sebab itu surah pertama dalam Quran, Allah Ta'ala turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Baca, kerana baca adalah metod untuk mendapatkan ilmu. Iqra, walaupun Nabi tak boleh baca masa tu, tapi Tuhan tetap suruh baca, kerana nak beriman. Iman dalam Islam bukan hanya semata-mata ikut. Iman tu kena faham dulu. Baca dengan nama Tuhan. Maka dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang suruh melihat kepada kejadian alam. Suruh kita berfikir tentang kebesaran Tuhan, baru iman datang. Dan tuan-tuan, sebenarnya ilmu ini adalah nikmat untuk akal. Demikian yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Dia mengatakan ilmu itu adalah nikmat untuk akal. Tuan-tuan yang kata saya anti Imam Ghazali pula, saya nukil daripada, saya quote daripada Ihya, menunjukkan kitab Ihya ni ada juga sumbangan, walaupun ada hadis-hadis yang dikritik. Kita adil lah, ada yang baik kita ambil. Ilmu adalah nikmat untuk akal. Orang yang ilmunya baik, orang yang akalnya baik, bila disebut tentang ilmu, dia akan jadi cergas, dia akan jadi seronok. Dan Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan angkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan dengan ilmu. Maka nak berfikir dengan baik, mesti meningkatkan ilmu dulu, barulah kita dapat berfikir dengan cara yang baik. Kemudian ikhlas dan tidak bias ketika mencari kebenaran. Ini sifat berfikir dalam Islam. Bila nak cari kebenaran, ikhlas. Nak cari kebenaran, jangan bias, jangan prejudis, jangan ada mental block, jangan buat, jangan block dulu, dengar dulu. Tuan-tuan, tuan-tuan kenal Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az adalah seorang sahabat yang merupakan pemimpin kepada orang-orang Madinah. Dia ni bila mana Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, dia marah kat Mus'ab. Mus'ab ni dihantar oleh Nabi untuk ajar Al-Quran dan Islam kepada orang-orang Madinah. Maka ramailah di antara orang Madinah ni yang masuk Islam. Dia sebagai pemimpin orang Madinah, dia tak puas hati. Dia kata, pasal siapa hang kacau kami ni? Datang sini pecah belah dah kita ni. Tok, ngacau yang ni pergi balik. Kata Mus'ab, awalam tasma', kenapa kau tak dengar dulu? Kalau kau suka, kau terimalah. Kalau tak suka, kami tak kacau kau lagi. Maka Sa'ad pun duduk sekejap, dia dengar, dia beri peluang untuk diri dia dengar. Maka Mus'ab membacakan beberapa potong ayat Al-Quran kepada Sa'ad bin Mu'az, dan akhirnya Sa'ad bin Mu'az masuk Islam. Dan dia mati selepas daripada perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'az. Dan ketika mana dia mati, bergegar arasy Tuhan kerana kehebatan Sa'ad bin Mu'az. Dia menjadi soleh, dia menjadi hebat ketika mana dia menyediakan diri dia dan telinga dia untuk mendengar daripada Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, nak jadi orang yang berfikir dengan baik, beri ruang untuk dengar dulu. Jangan buat mental block. Jangan kata, oh, ini datang ni nak brainwash ni. No, dengar dulu, lepas tu nilai. Kerana kita masing-masing diberikan, diberikan panca indera dan akal dan jiwa untuk berfikir. Maka sebab itu Nabi SAW, dia tak bias, dia ikhlas. Walaupun kebenaran itu ataupun kebaikan itu datang daripada orang yang bukan Islam, Nabi terima. Kan Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi kata, idhhabu ila ardil habasyah fa inna biha unasan fa inna biha malikan la yudhlamu indahu ahad. Ketika mana orang-orang Islam di Mekah ditindas teruk, Nabi kata, idhhabu ila ardil habasyah, pergi ke bumi Habasyah, kerana di sana ada seorang raja yang baik, yang adil, suatu orang yang duduk di bawah pemerintahan, dia tidak akan dizalimi. Tidak ada satu orang pun yang dizalimi duduk bawah pemerintahan dia. Nabi tak kata, oh, dia tu kafir dalam alam neraka. Tak, ada kebaikan dia. Maka Nabi puji. Nabi sentiasa objektif dalam penilaian. Kemudian Nabi juga pernah sebut pada Abu Hurairah. Kan Abu Hurairah pernah kena tipu dengan syaitan. Nabi suruh dia jaga tamar zakat kan. Syaitan datang malam-malam ambil tamar dia, mengaku orang miskin. Tiba-tiba syaitan, malam yang berikutnya syaitan bagi tahu. Syaitan kata, kalau kamu tak nak ganggu, tak nak kena ganggu dengan aku, baca ayat kursi sebelum tidur. Baca ayat kursi sebelum tidur. Esok pagi Abu Hurairah bagi tahu kat Nabi, dia kata kalau tak nak kena ganggu kan dia, baca ayat kursi. Nabi kata apa? Sadaqaka wa huwa kadzub. Yang ni dia cakap betul walaupun dia tu kaki bohong. Menunjukkan dalam penilaian Nabi sangat-sangat adil. Kalau maklumat tu betul-betul, walaupun siapa yang sebut. Kalau maklumat tu memang salah, salah walaupun siapa yang sebut. Tapi kita kadang-kadang kita terikat dengan tokoh kita, pujaan kita. Tu yang saya beritahu tadi. Dulu dia orang dah buat simptom, tanda-tanda satu orang jadi Wahabi. Apa dia? Baca bismillah slow, tu Wahabi. Sehingga mereka jumpa satu video tokoh mereka yang hebat daripada Yaman, yang mereka anggap hebat, tokoh utama, baca Quran, jadi imam, bismillah slow. Ah, lepas tu terus diam. Tak boleh jadi simptom sebab tokoh kita buat. Maka agama menjadi mainan manusia yang ta'asub. Sebab tu Islam kata kita kena objektif, kita kena adil dalam menilai. Benar adalah benar walaupun datang daripada orang yang kita tak suka. Salah adalah salah walaupun datang daripada kaum kita, walaupun datang daripada puak kita. Ada orang dia ingat Asabiah ni sokong bangsa. Asabiah bukan sokong bangsa. Asabiah adalah menyokong benda yang batil kerana dia datang daripada geng kita. Kita sokong benda yang salah, kita tahu dia salah, kita kena sokong sebab dia kumpulan kita. Itu Asabiah. Kita tak peduli dengan benda yang hak dan kita tak sokong, kita kata batil kerana dia datang bukan daripada kumpulan kita. Itu Asabiah yang kita kena faham. Kadang-kadang Asabiah juga singgah pada kepala-kepala ustaz-ustaz kita. Itu bahaya, tuan-tuan. Baik. Kemudian Islam kata tidak dibenarkan berkata tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu sebut satu benda, jangan kamu ikut satu benda yang mana kamu tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan jiwa-jiwa, semua ini akan ditanya di hari kiamat tentang apa yang mereka ikut. Baik. Dan berpegang dengan hujah dan dalil. Allah Ta'ala sebut, laqad arsalna rusuluna bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Kami telah hantar rasul-rasul kami bil bayyinat, kami telah hantar rasul-rasul kami dengan bukti-bukti dan hujah-hujah. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan kepada mereka itu kitab, wal mizan dan keadilan, supaya manusia boleh hidup dalam keadaan yang adil. Dan manhaj berfikir juga, metodologi berfikir juga, bertafakur, melihat tanda kebesaran Allah di atas muka bumi ini. Baik, kita masuk kepada tajuk kita, iaitu manhaj at-talaqi wal istidlal. Metodologi nak mengambil ilmu dan nak metodologi pendalilan di sisi ahli sunnah. Yang pertama, membesarkan nas-nas syarak. Dalam ayat Quran banyak suruh kita menghormati Nabi, kerana Nabi lah yang datang kepada kita bawa Al-Quran daripada Allah Azza wa Jal, dan Nabi juga sumber As-Sunnah. Maka banyak ayat-ayat dalam Quran suruh kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allah Ta'ala sebut, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas, tidak patut bagi seorang mukmin lelaki atau perempuan, bila Allah dah buat keputusan, Rasul dah buat keputusan, mereka ada pilihan yang lain. Yang ni kita kata bahaya ni. Bila Allah dan Rasul dah buat keputusan tentang satu benda, kita kata yang tu tak apalah, yang tu Rasul punya, yang tu kita nak buat lebih baik sikit. Ini bukan metodologi ahli sunnah. Bila kita bagi tahu malam kematian itu, empat-empat mazhab kata makruh buat kenduri. Jiran kena bagi makan kepada keluarga si mati. Kerana kita menghormati Nabi. Nabi kata, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buat makan kepada keluarga Ja'far. Kita nak hidupkan sunnah. Ni keputusan Nabi. Tiba-tiba ada seorang ustaz bagi tahu. Dia kata, kalaulah jiran buat makan kepada keluarga si mati. Jiran ni buat makan, jiran tu buat makan. Bagi semua kat keluarga si mati. Keluarga si mati akan mati, akan mati kekenyangan. Semua pakat bagi makan kat jiran. Mati dia kekenyangan dia. Membazir makanan. Dia kata, la haula wala quwata illa billah. Pakatlah. Hari ni saya bagi. Esok awak bagi. Bukan ke moreh pun boleh pakat. Tuan-tuan panggil moreh kat sini. Moreh boleh pakat. Pasal apa kenduri tu tak boleh pakat? Bagi makan pada keluarga si mati susah sangat ke nak pakat. Pakatlah orang sebelah rumah. Dia kata, tengah hari ni saya bagi. Awak bagi malam. Esok ni pula bagi. Tapi manusia, bila mana dia telah terkena racun, tidak hormat kepada Nabi, maka dia akan mencari seribu alasan untuk mendapatkan pilihan lain selain daripada pilihan yang telah Nabi buat untuk dia. Baik. Tengok. Ini ada satu riwayat Muslim daripada Abi Qatadah. Kata Abi Qatadah, "Kunna 'inda Imran bin Husain fi rahtin minna wa fina Bushair bin Ka'ab." Kata Abu Qatadah, kami ni duduk bersama-sama dengan Imran bin Husain. Imran bin Husain ni sahabat. Dan bersama kami ada seorang pemuda, nama dia Bushair ibn Ka'ab, yang merupakan tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Fahaddasana Imran yawma idin. Imran berkata pada satu hari, katanya pada hari itu, katanya Nabi SAW berkata, al-haya khairun kulluh. Malu tu kebaikan. Ataupun Nabi kata, al-haya kulluhu khair. Malu tu semuanya adalah kebaikan. Maksud malu ni akan menjadikan kita tak buat satu-satu maksiat depan orang lain. Kita malu. Maka Nabi kata, malu ni kebaikan. Bagus malu ni. Baik. Faqala Bushair bin Ka'ab. Bushair bin Ka'ab kata, inna lanajidu fi ba'dil kutub awil khidmah anna minhu sakinatan wa waqara wa minhu da'af. Assalamualaikum. Bushair bin Ka'ab kata, lepas dia dengar hadis Nabi yang dibaca oleh Imran bin Husain, dia kata, saya baca dalam sebahagian kitab dan saya baca itu bukan khidmah, tu hikmah. Dia silap. Hikmah. Saya baca dalam sebahagian kitab-kitab hikmah, kitab-kitab sebelum, mengatakan malu ni sebahagiannya bagus dan sebahagiannya adalah kelemahan. Dia dengar hadis Nabi, kemudian dia compare dengan kitab-kitab hikmah, kitab-kitab sebelum. Apa kata Imran? Faghadiba Imran hatta ihmarata 'aynah. Imran, dia dengar Bushair cakap macam tu, dia marah sehingga merah matanya. Wa qala, ala arani uhaddisuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu fi. Tidakkah kamu melihat aku sedang membaca kepada kamu hadis daripada Nabi, tiba-tiba kau nak bandingkan dengan benda lain? Qala fa'ada Imran al-hadith. Qala fa'ada Bushair. Faghadiba Imran. Qala famazilna naqulu fi. Innahu minna ya Aba Nujaid. Innahu la ba'sabih. Bila Imran baca hadith ni, Bushair duk sebut lagi. Bila baca duk sebut lagi. Sampai marah Imran. Sehingga Abu Qatadah kata, Bushair ni tak ada masalah. Dia bukan munafik. Maksudnya sahabat sentiasa menghormati hadis Nabi sehingga tidak ada ruang kita nak banding hadis ni dengan benda lain. Cuba tanya diri kita tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar hadis sahih ni, agak-agak kita ada tak rasa bersyukur bila dengar? Kalaulah kita ni bila dengar hadis sahih kita rasa alhamdulillah, paling tidak saya dengar hadis sahih sebelum saya meninggal dunia, satu lagi hadis sahih saya dengar, tuan-tuan, maka kita ni adalah sikap ahli sunnah. Tapi kalau kita dengar satu hadis sahih yang kita tak pernah amal, dengan bukti ia sahih, dengan bukti ia sahih, dah tak boleh kata tak sahih dah, tapi kita kata tak apalah macam tu, yang tu sahadis, kita nak buat macam Melayu punya, maka kita ahli Melayu, kita bukan ahli sunnah. Kerana Melayu telah menjadi kiblat kita. Saya bukan suruh kita anti dengan Melayu, tak. Melayu ni bangsa lah. Saya pun pakai baju Melayu, kerana saya orang Melayu. Tapi bila bab ibadah, kita mau ambil daripada Nabi. Bila kita dengar satu hadis yang sahih daripada Nabi, kita rasa syukur. Alhamdulillah, saya dengar hadis sahih hari ni. Tapi kalau kita dengar hadis sahih, kita marah pula orang yang baca hadis tu. Ha, ni ustaz-ustaz muda ni jangan duk buat lagi. Sagi dia orang baca hadis pelik-pelik. Tak pelik, kita yang pelik dengar hadis tu, okey je. Maka problem. Maka kita kena check balik manhaj talaqi kita. Betul ke tak kita membesarkan nas? Ada orang dia ingat ahli sunnah ni semata-mata cinta batang tubuh Nabi. Bukan semata-mata itu. Kita disuruh untuk cinta Nabi. Bahkan Nabi kata kena cinta dia lebih daripada ayah kita, daripada anak kita. Betul. Tapi cinta kepada Nabi itu mesti dengan ikut. Kalau cinta semata-mata batang tubuh Nabi, Abu Talib lagi beriman pada kita. Tapi Abu Talib tidak beriman. Maka sebab itu kita katakan, besarkan nas. Itu metodologi ahli sunnah. Berhati-hati ketika beramal ibadat. Ini maksud membesarkan nas. Sebelum nak amal satu-satu benda, kena hati-hati. Ada satu hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, disahihkan oleh Al-Hakim, dipersetujui oleh Al-Dhahabi, daripada Nafi'. Hadis ni ada kritikan juga pada sanad dia, tapi tidak mengapa, kerana dia kita katakan boleh dijadikan sebagai istiqnas, dalil penyokong. Bukan dalil utamalah, kerana dia asal daripada sahabat. Daripada Nafi', katanya anna rajulan atisa inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma faqala alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Faqala ibn Umar wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah walakin laysa hakadha 'allamana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha atisa ahaduna an yaqul alhamdulillah ala kulli hal. Kata Nafi, ada satu orang dibersin depan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni sahabatlah, anak kepada Umar ibn al-Khattab. Lepas dia bersin, dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, maha suci Allah dan salam ke atas Rasulullah. Ucapan ni bagus tak bagus tuan-tuan? Ucapan bagus lah. Tapi Ibn Umar dia dengar, dia kata wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, aku juga menyebut alhamdulillah dan salam ke atas Rasulullah. Walakin laysa hakadha 'allamana Rasulullah. Tapi bukan macam tu Nabi ajar kita bila bersin. Nabi ajar kita bila bersin sebut alhamdulillah ala kulli hal. Ataupun alhamdulillah. Maka sebab itu tuan-tuan, Ibn Umar dalam masalah yang kecil ni, dia tetap nak ikut Nabi, kerana ni masalah ibadah, masalah zikir. Masalah zikir, ikut macam mana Nabi buat, kerana kita membesarkan nas. Walaupun kecil, satu benda yang kecil tapi datang daripada orang yang kita cinta, orang yang kita sayang, dia besar. Kan? tuan-tuan, isteri tuan-tuan. Tapi tuan-tuan mungkin tak kot kan, orang sekarang ni punya isteri yang muda-muda ni, kadang-kadang bila sampai hari anniversary, ha, sampai hari apa, hari ulang tahun perkahwinan, suami tak ucap happy anniversary, merajuk kan, tidur luar, tak sebut anniversary je pun, lupa. Hari tu sibuk sangat, semalam pun sibuk, lupa nak sebut. Lupa nak sebut apa? Selamat hari ulang tahun perkahwinan, lupa nak sebut, tidur luar. Sebab benda tu, satu benda yang besar bagi orang yang kita cinta, walaupun kecil lah. Orang lain tengok Allah kecil je pun sampai nak tidur luar, tak. Orang yang kita cinta bila buat satu benda yang kecil dianggap penting. Nabi kalau kita cinta kat dia, tak padan hanya sekadar kita lambai-lambai buat majlis, tak padan. Kita mau amal dia punya sunnah, walaupun kecil, walaupun keluar toilet baca ghufranak kan, kecil sikit Nabi baca ghufranak. Tapi bila mana dia datang daripada Nabi, kita cuba nak amal walaupun sikit. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita ada rasa macam tu, kita berpegang dengan manhaj at-talaqqi wal istidlal. Baik. Kata al-Imam al-Bukhari, sami'tu al-Humaydi yaqul kunna 'inda asy-Syafi'i fa'atahu rajulun fas'alahu 'an mas'alatin faqala qada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kadha wa kadha. Al-Imam al-Bukhari kata, saya mendengar Humaydi. Humaydi ni tok guru dia. Humaydi pula anak murid kepada al-Imam Syafi'i. Jadi Humaydi dia kata, saya mendengar Imam Syafi'i. Humaydi kata, saya berada di sisi Imam Syafi'i. Tiba-tiba seorang lelaki datang kat dia tanya satu masalah. Maka Imam Syafi'i kata, Nabi SAW memberikan hukum begini-begini dalam masalah ini. Maka lelaki itu kata, faqala ar-rajul li Syafi'i, ma taqulu anta? Engkau macam mana pula pandangan kau? Kata al-Imam Syafi'i, subhanallah, tarani fi kanisah, tarani fi bi'ah, tara ala wasati zunnara. Imam Syafi'i kata, subhanallah, maha suci Allah. Imam Syafi'i terkejut, adakah kamu melihat aku ni dalam gereja? Adakah kamu melihat aku dalam biara orang Yahudi? Adakah kamu melihat aku pakai tali pinggang? Yang mana tali pinggang yang dipakai oleh golongan-golongan rahib, golongan padri. Aqul qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha wa anta taqulu lima taqulu anta? Adakah kamu melihat aku dalam gereja? Maksudnya, adakah hak aku nak ubah satu benda yang Nabi telah putus? Aku mengatakan kepada kamu, Nabi telah memberikan keputusan dalam masalah ni. Tiba-tiba kau tanya apa pandangan aku? Umar pernah ditanya juga benda yang sama. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan satu riwayat. Satu orang lelaki datang jumpa dia tanya, orang haid ni kalau dia haid, dia buat haji, kena tak tawaf wida? Tawaf wada. Umar kata kena. Dia kena tunggu suci, lepas tu dia kena tawaf wada, dia tak boleh balik. Walaupun rombongan dia nak balik. Tu lelaki ni kata, saya dengar Nabi kata tak kena. Umar ambil kayu yang pukul unta tu, Umar pukul kepala dia. Hang dah tahu hadis ni daripada Nabi, hang tanya aku lagi. Patutnya hang tahu pada Nabi, hang bagi tahu kat aku hadis ni, bukan hang tanya pandangan aku. Mana ada orang yang boleh lawan pandangan Nabi? Jadi tuan-tuan, cuba tanya diri kita. Kadang-kadang bila orang bagi tahu kat kita satu hadis, ada tak kadang-kadang kita kata, ya, yang tu tak apalah, yang tu Nabi punya, kita nak buat bagus lagi. Ni nak masuk bulan puasa ni. Nak masuk bulan puasa ni. Orang Melayu punya tarawih macam mana? Orang Melayu punya tarawih macam mana? Agak-agak tuan-tuan. Orang Melayu punya tarawih dia hingar-bingar masjid dengan selawat. Bila orang kata yang tu Nabi tak buat, kalau kita nak selawat, bukan salah selawat. Selawat dia diam. Itu saya kata semalam dalam di UPSI semalam saya sebut. Saya kata kita banyak ubah benda yang syarak suruh buat, kita ubah. Hari raya orang suruh seronok, kita pergi kubur. Nak sedih. Lagu pun lagu sedih, cerita pun cerita sedih. Hari Islam suruh seronok, kita sedih. Hari Islam suruh sedih, kita pergi seronok, kita buat kenduri hari malam mati. Islam suruh kita berjemaah, salat jemaah. Yang ni suruh jemaah, tapi kita salat dekat surau RNR, rapat ke dinding, tak bagi orang ikut belakang. Siap ada orang salat tu kan, salat, orang masuk belakang, dia siap, tak terima. Tak terima kawan tu sebagai makmum. Islam galak jemaah, kita solat seorang-seorang. Benda yang Islam suruh kita zikir seorang-seorang, kita pergi buat jemaah. Hinga-binga masjid. Kita ubah banyak benda yang Islam suruh. Zikir ni, Islam suruh seorang-seorang supaya kita khusyuk. Tapi kita hinga-binga dalam masjid. Bahkan sebahagian orang duk ingat, selawat antara salat itu adalah sebahagian daripada lafaz tarawih. Sebab tu kalau dia tak mampu nak pergi salat kat masjid, dia tak buat salat di rumah, sebab dia ingat itu sebahagian daripada tarawih. Musibah. Kita beritahu salat Nabi tak ada hinga-binga macam ni. Salat Nabi tenang, salat Nabi simple. Nak selawat-selawat antara tu tak apa, tapi jangan bising-bising, jangan ada lafaz yang khusus. Selawat lah tak apa, tapi diam-diam, tenang-tenang. Dia kata yang tu Nabi punya, kalau kita buat yang tu tak syok, tak meriah masjid. Agak-agak kita besarkan tak nas, kita tak besarkan nas, kita tak besarkan apa yang Nabi tunjuk kat kita. Kita besarkan orang lain, kita besarkan petunjuk lain. Bukan tuan-tuan ni, saya sebut orang lain. Baik, kata Imam Al-Barbahari, وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلْ يَتْعَنُ عَلَى الْآثَارِ أَوْ يَرُدُّ الْآثَارِ أَوْ يُرِيدُ غَيْرَ الْآثَارِ فَاتَّهِمْهُ عَلَى إِسْلَامِ وَلَا تَشُكَّ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَى وَمُبْتَدِعُ. Al-Imam Al-Barbahari, dia tulis kitab Syarh Sunnah, dia bagi satu kaedah. Dia kata apabila kamu mendengar seorang lelaki yata'an ala al-athar, dia cela athar, dia cela sunnah, ataupun dia menolak sunnah, ataupun dia cari petunjuk selain daripada petunjuk sunnah, maka kamu boleh pertikaikan Islam dia. Dan jangan kamu syak, jangan kamu ragu-ragu, dia sebenarnya adalah ahli bid'ah dan dia mengikut hawa nafsunya. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, masa zaman pemerintahan dia, tuan-tuan, dia pernah buat satu hukuman dalam ba'diyat, ijtihad dia. Tahun berikutnya datang kes yang sama, tapi lepas tu datang satu hadis kat dia, dia tukar ikut macam mana hadis sebut. Dulu punya hal dia ubah, sebab masa tu dia tak pernah dengar hadis. Rakyat jadi pelik, rakyat kata dulu engkau hukum yang lain, kali ni hukum yang lain pula. Umar kata, ha zaka ala ma qadaina wa hada ala ma naqdi. Dulu punya hal, sekarang punya hal. Dulu kami tak pernah dengar hadis, sekarang kami pernah dengar hadis. Kami dah dengar hadis ni, maka kami ubah. Dia kadang-kadang masalah, tuan-tuan, kita tak boleh nak ubah ni sebab kita rasa segan dan malu. Kan? Kita dah buat satu amalan. Contohlah seorang imam, kan? Dulu dia dah buat satu amalan, dia tak pernah dengar hadis yang betul, yang sahih dalam masalah tu. Lepas tu bila dia dengar, dia nak ubah, dia malu. Nanti orang kata dia tak ada pendirian. Ni dilema ni. Sebenarnya tak perlu malu, tuan-tuan. Orang yang ada pendirian tu bukan maksud orang yang tak berubah. Yang tu orang keras kepala, tu bukan berpendirian, tu keras kepala. Orang yang ada pendirian ialah orang yang sentiasa mengikut kebenaran di mana pun dia berada. Itu maksud ada pendirian. Walaupun dia terpaksa ubah pandangan lama dia. Dan saya pun ada pandangan-pandangan yang saya ubah. Dulu lain, sekarang lain. Orang pun tanya, ustaz dulu lain, pegang mazhab fiqah lain, sekarang lain pula. Kita sentiasa membaca dan menambah ilmu, dan kita berubah mengikut kepada pandangan benar yang kita dapat terbaru. Dulu saya pegang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kata Allah Ta'ala cipta bumi, turbah pada hari Sabtu. Kemudian dia cerita kejadian alam, cipta bukit, cipta cahaya, cipta ikan, cipta Adam selama 7 hari. Dulu saya tolak hadis ni. Saya kata hadis ni bercanggah dengan Quran. Walaupun riwayat Imam Muslim, kerana ramai di kalangan muhadisin yang tolak, muhadisin silam, ramai yang tolak hadis ni. Bahkan ada yang kata dia riwayat Ka'ab bin Ahbar sebenarnya. Abu Hurairah ambil daripada Ka'ab, bukan ambil daripada Nabi. Tapi bila saya baca lagi, tengok lagi ulama moden punya kajian, sebenarnya hadis ni ada kebenaran dia. Hadis ni betul dan mengandungi mukjizat ilmu. Maka kita ubah, kita terima balik hadis ni. Dulu kita ikut ulama-ulama silam. Imam Bukhari kata dia sebenarnya riwayat Ka'ab bin Ahbar. Bila kita semak balik, sebenarnya pandangan Imam Bukhari dalam masalah ini tak tepat. Pandangan Imam Muslim tepat. Yang mana Imam Muslim telah keluarkan hadis dalam sahih dia, Imam Muslim mensahihkan hadis ni. Walaupun Imam Bukhari tak terima, kita ubah pandangan. Itu tak ada masalah. Menunjukkan kita sedang belajar dan kita tidak sombong dengan ilmu. Baik. Yang kedua, berpegang dengan sunnah. Allah Ta'ala kata, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas ma nuzila ilayhim. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran supaya kamu boleh jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka kita berpegang dengan sunnah yang sahih. Kerana Nabi menjelaskan Al-Quran, nak faham Quran kena rujuk kepada sunnah. Nabi sebut, inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan dengan Al-Quran dan aku diberikan dengan sesuatu yang seumpama dengan Al-Quran, iaitu As-Sunnah. Kata Al-Hasan Al-Basri, Imran bin Husain duduk dan bersama-sama dengan sahabat dia. Tiba-tiba seorang lelaki daripada satu kaum dia datang. Dia kata, la tuhadithuna illa bil Quran. Jangan kamu ajar kami melainkan hanyalah dengan Quran. Kami tak mau sunnah-sunnah. Kami nak Quran saja. Kata Imran bin Husain, udnu, mari datang dekat. Dia pun datang dekat dengan Imran bin Husain. Faqala, ara'aita law wakalta anta wa ashabak wakaltu anta wa ashabak ila al-Quran, akunta tajid fihi salata dhuhur arba'an wa salata al-asr arba'an wal maghrib thalatha wa taqra fi thnatain, ara'aita law wakaltu anta wa ashabaka ila al-Quran, akunta tajid at-tawaf bil bayt sab'an wa at-tawafa bis safa wal marwah. Summa qala, ay qawm khudhu anna fa innakum wallahi inna laf in lam taf'alu latadillun. Maksud dia, dia kata Imran bin Husain suruh dia dekat. Dia kata, apa pandangan kamu kalau aku tinggalkan kamu bersama dengan, atau wukilta anta wa ashabaka, jika kamu ditinggalkan bersama dengan sahabat kamu kepada Al-Quran semata-mata tanpa baca kepada sunnah, adakah kamu akan dapati solat zuhur 4 rakaat dalam Quran? Adakah kau dapati solat asar 4 rakaat di dalam Al-Quran? Adakah kamu dapati solat maghrib 3 rakaat yang kamu kena baca secara jahal 2 rakaat? Adakah kamu dapati dalam Quran tawaf itu 7 pusingan? Adakah kamu dapati at-tawaf baina safa wal marwah, sa'i antara safa dan marwah? Maka dia kata, kamu kena berpegang dengan sunnah. Kalau tidak, kamu akan jadi sesat. Baik. Dan bila kita nak berpegang dengan sunnah yang sahih, kita kena ada satu metodologi. Metodologi dia, hadis ini tidak sahih sehingga dibuktikan ia sahih. Ni saya sebut banyak kali, tapi saya nak ulang kat sini. Hadis selagi mana tidak dibuktikan ia sahih, ia tak sahih. Tapi kita terbalik. Kita kata, jangan senang-senang nak sahihkan hadis. Sepatutnya kita kena kata, jangan senang-senang nak sahihkan hadis. Itu yang betul. Kerana nak sahihkan hadis, perlu ada 5 syarat. Tak cukup 1 syarat, terus jadi dhaif. Maksudnya hadis ni asalnya dhaif sehingga dibuktikan ia sahih. Belum confirm, jangan kata sahih. Simpan dulu, semak dulu. Ibn Hibban dalam Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, dia baca satu hadis, dia bawa satu hadis dalam kitab tu, dia bawa satu hadis daripada A'mash. A'mash dia kata, an Mujahid an Ibn Umar radhiyallahu anhuma Katanya akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka annaka gharib aw abiru sabil. Ammash riwayat daripada Mujahid daripada Ibnu Umar, Nabi pegang bahu dia, Nabi kata hiduplah dalam dunia seolah-olah kamu orang asing ataupun musafir yang berhenti sekejap mencari bekalan. Kata Ibnu Hibban, lama aku menyangka hadis ini tidak sahih kerana aku menyangka Ammash tidak pernah mendengar daripada Mujahid hadis ni, tetapi dia mendengar daripada Laith bin Abi Sulaim. Kemudian masa diriwayat, disembunyikan Laith bin Abi Sulaim, dia terus kata pada Mujahid. Kerana Ammash ni disuka menyembunyikan guru dia, sebab Laith bin Abi Sulaim ni daif. Ibnu Hibban kata, aku menyangka hadis ni tak sahih lama dulu. Maksudnya selagi mana belum pasti sahih, selagi itu jangan kata sahih. Ibnu Hibban dia tak kata sahih. Sehinggalah dia kata, aku melihat Ali ibn al-Madini membaca hadis ni, dan Ammash kata dalam sanad Ali bin al-Madini, hadatsani Mujahid, Mujahid telah bercerita kepada saya secara langsung. Maka dia kata, aku selepas daripada melihat sanad Ali bin al-Madini, aku pasti dah masa tu hadis dia sahih. Kerana kan sebelum ni dia sangka Ammash tak dengar daripada Mujahid, dia dengar daripada Lais. Bila ada satu sanad Ammash kata dia dengar sendiri daripada Mujahid, bukan daripada orang lain, menunjukkan hadis itu sahih. Maka dia kata, pada ketika itu terus aku kata hadis ni sahih. Maka yang tu, sebab tu Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata, la tanzuru ilal hadith walakin inzuru ilal isnad, fa in sahal isnad wa illa fala tagtarru bil hadith idza lam yasihal isnad. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang ulama hadis, dia kata, jangan kamu melihat kepada hadis, tetapi lihatlah kepada sanad dia dulu. Tengok sanad dia dulu. Apabila sanad dia sahih, maka baru kita terima. Kalau tidak, jangan kamu terpedaya dengan hadis selagi mana sanadnya tidak sahih. Walaupun orang kata, yalah hadis ni hadis daif, tapi hadis daif ni hadis juga. Tentu hadis daif ni hadis. Ada satu orang dia kata kat saya, hadis daif ni, yang daif tu perawi. Pasal apa perawi daif hadis nak jadi daif pula? Sangat jahil ilmu hadis. Hadis datang kepada kita melalui jalan riwayat. Nabi dengan kita berapa ribu tahun? Nabi dengan orang yang menulis kitab hadis berapa ratus tahun? Maka bila datang melalui jalan riwayat, kita kena nilai lah riwayat tu. Kalau perawi yang bawa cerita tu daif, daif lah hadis tu. Maka kita katakan hadis daif ni belum dipastikan ia hadis 50-50. Tak boleh nak kata hadis. Sebab tu ulama hadis kata hadis daif ni selagi mana kita tak bawa sanad, daif yang ringan. Daif ringan maksudnya daif tu sikit ya, sebab dia sebab kedaifan dia ringan, bukan daif berat. Masa kita nak bawa hadis tu tanpa sanad, jangan kata Nabi sebut secara pasti. Sebutlah dengan beradab, diriwayatkan daripada Nabi, supaya kita tidak menyandarkan kepada Nabi sesuatu yang belum pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, manhaj at-talaqqi, pemahaman yang betul terhadap nas. Kita bila mana kita membesarkan nas, kemudian kita berpegang dengan yang sahih, kita juga kena ada pemahaman yang betul terhadap nas. Dalil yang sahih semata-mata tanpa pemahaman yang betul pun tak kena. Kerana kalau semata-mata dalil yang betul tapi pemahaman tak betul, khawarij juga pegang Al-Quran. Sehingga Ali bin Abi Talib kata apa? Sehingga Ali bin Abi Talib kata, kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalam yang betul tetapi maksudnya salah, tujuan dia salah. Maka kita kena perhati yang tu, tuan-tuan. Yang pertama, manhaj kita membesarkan nas. Yang kedua, pegang yang sahih. Yang ketiga, pemahaman mau betul. Pemahaman yang betul ni macam mana? Yang pertama, kena kembali kepada pemahaman sahabat dalam beragama. Sebab itu kata Imam Malik, fama lam yakun fi dhaka al-yawm dinan fala yakun falam yakun yawma idin dinan. Sesuatu yang tidak menjadi agama di zaman sahabat, dia bukan agama di zaman ni. Orang nak buat exam, skema mesti sama. Silibus mesti sama, kau tak adil lah. Maka kalau kita boleh buat ibadat kita sendiri, tak sama dengan sahabat, itu skema macam mana nak nilai? Dan mesti ikut kaedah bahasa Arab. Jangan keluar daripada bahasa Arab. So kalau ada orang tafsir Bani Tamim, Tamim Tanah Melayu, yang tu bukan metodologi Ahli Sunnah. Kerana Bani Tamim telah dikenali oleh orang Arab, mengikut kaedah bahasa Arab, dia merujuk kepada satu kabilah. Ni metodologi Ahli Sunnah, bukan main hentam kromo kan. Dan kita kumpul riwayat dalam satu bab. Nak faham betul, jangan ambil satu hadis terus buat kesimpulan. Kena kumpul hadis banyak-banyak. Kata Imam Ahmad, al-hadith ila idza lam tujma' turuquh lam tamhab la lam tafhamhu wal hadith yufassiru ba'dahu ba'da. Hadis ni bila kau tak kumpul dia punya jalan-jalan, dia kita takkan faham. Kerana hadis ni sebahagian mentafsirkan sebahagian yang lain. Begitu juga kita kena faham maqasid syariah, objektif umum dalam syarak, supaya kita tak tafsir sesuatu benda bercanggah dengan objektif syarak. Ni kita masuk sikit. Ini metodologi ahli bidah. Ahli bidah maksudnya yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka menolak nas yang menyanggahi nafsu. Tuan-tuan, ada Ubaidillah bin Mu'az meriwayatkan daripada ayah dia, dia pernah mendengar Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ni dia Mu'tazilah, Imam Mu'tazilah. Dia kata apa? Dia kata ketika mana dia mendengar hadis yang Ibn Mas'ud riwayat, yang Allah Ta'ala hantar malaikat bila janin dah jadi cukup umur, Allah Ta'ala hantar malaikat wa yu'maru bi arba'i kalimat, disuruh untuk tulis empat benda. Ajal dia, rezeki dia, amalan dia, syaqi atau sa'id. Adakah dia ni bahagia ataupun celaka? Bahagia maksudnya adakah dia ahli syurga ataupun ahli neraka? Mu'tazilah tak terima benda ni. Kerana pada Mu'tazilah benda ni zalim lah. Belum lahir lagi dah tentu dah. So apa perlu kita beramal? Jadi Mu'tazilah kata apa? Dia kata, "Law sami'tul a'mash yaqulu hadha lakadzabtuhu." Kalau aku dengar Akmas baca hadis ni, aku kata dia bohong. Akmas ni ulama hadis lah, ahli sunnah. Walau sami'tuhu min Zaid bin Wahab lama saddaqtuhu. Kalau aku dengar hadis yang sama daripada Zaid bin Wahab pun, aku kata dia bohong. Walau sami'tu Ibnu Mas'ud yaquluhu ma qabiltuhu. Kalau aku dengar Abdullah bin Mas'ud baca pun, aku takkan terima. Walau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza la radatuhu. Kalau aku dengar Rasulullah baca pun, aku tolak. Walau sami'tu Allah yaqulu hadha laqultu laysa ala hadha akhadta mithaqana. Kalau aku dengar Allah yang sebut benda ni pun, aku kata ini bukan perjanjian antara kami dan kamu ya Allah. Tuan-tuan tengok hadis sahih, dia tolak macam tu lah. Sebab hadis ni tak sama dengan nafsu dia. Sedangkan hadis ni sebenarnya ulama bincang betul dah. Dia yang salah faham, lepas tu dia tolak hadis. Sebenarnya ulama' kata hadis ni bukan nak kata Allah Ta'ala paksa. Allah Ta'ala berikan kita pilihan. Nak jadi baik ke nak jadi jahat, Tuhan bagi kita pilih. Tapi pilihan yang kita buat tu Tuhan tahu dah sejak azali. Hadis ni bercerita tentang ilmu Tuhan, bukan bercerita tentang pilihan yang Allah Ta'ala beri pada manusia. Pilihan tetap ada. Satu orang nak jadi kufur, Allah Ta'ala tak pernah paksa dia untuk jadi Muslim. Dia pilih, dia boleh pilih untuk murtad. Dia boleh pilih untuk jadi jahat. Tapi pilihan yang dia akan buat pada hari ini sejak azali Allah Ta'ala tahu. Kerana ilmu Allah tidak terbatas. Tapi orang yang terkeluar daripada metodologi ahli sunnah, dia akan tolak benda ni semata-mata kerana dia salah faham. Dia kata kalau Allah Ta'ala sebut pun, aku kata bukan ini perjanjian antara kami dengan kamu wahai Allah. sangat kurang aja lah, kan? Baik. Berpada dengan Al-Quran, ada seorang ahli sufi daripada Mesir, dia kata apa? Haddatsani qalbi an rabbi. Dia kata ni ahli sunnah, apa golongan hadis ni, ahlul hadis ni. Ahlul hadis ni ambil ilmu daripada mayat. Tak mau ambil ilmu daripada mayat. Sekarang perawi-perawi ni semua mati belaka dah. Jadi aku ambil ilmu daripada jiwa aku, yang mana jiwa aku mendapat ilham daripada Tuhan. Masalah mana dia tahu yang bagi seruan kat dia tu Tuhan? Kalau syaitan, sehingga Al-Barbahari kata, apabila kamu mendengar seorang lelaki yang kamu bawakan kepada dia hadis, dia tak nak, dia nak Quran, maka jangan kamu syak bahawasanya dia ini seorang lelaki yang telah masuk ke dalam jiwa dia zandaqah. Tinggalkan dia. Zandaqah ni maksudnya dia cinta kepada selain daripada Islam. Dia cinta petunjuk lain. Mana dia menyembunyikan kekufuran dia. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena hati-hatilah masalah ni. Baik. Manhaj Khawarij, mereka hanya melihat ayat-ayat ancaman, sehingga mereka jadi takut dengan dosa. Siapa buat dosa jadi kafir, kerana hanya melihat ayat-ayat ancaman. Begitu juga manhaj Al-Murji'ah, yang bukan ahli sunnah. Mereka hanya melihat kepada ayat-ayat pengasih. Bukan ayat pengasih nak kahwin, tak. Ayat maksudnya Tuhan tu maha pengampun. Sehingga mereka kata, tak apa, buat maksiat pun iman macam tu juga. Iman ni apa yang dalam jiwa, apa yang di luar tu tak kira. Amalan tidak memberikan manfaat sedikit pun pada iman. Kerana mereka melihat Allah Ta'ala tu maha pengampun. Selagi mana ada iman, maka selagi tu Allah Ta'ala ampun. Kesilapan metodologi ini telah menjadikan mereka terkeluar daripada metodologi ahli sunnah. Maka sebab itu kita ahli sunnah, kita seimbang. Kita menghubungkan di antara ar-raja' dan al-khawf. Kita mengharapkan keampunan Allah, tapi dalam masa yang sama kita takut dengan azab Allah. Kita tengok dua-dua dalil itu. Yang ketiga, mereka membiarkan riwayat dusta. Seperti mana mereka membenarkan atau mereka hadis palsu, seperti apa yang dilakukan oleh golongan Syiah dan golongan Sufi yang jahil. Bahkan ada di kalangan mereka, bukan hanya mereka, bahkan mereka sebarkan semampu mungkin hadis-hadis palsu. Yang ni juga metodologi ahli bid'ah. Ini kata Syatibi, di antara sumber bid'ah ini, apabila mereka berpegang dengan hadis wahiyah al-da'ifah, hadis yang terlalu lemah, dan hadis yang da'if, dan hadis yang palsu, yang disandarkan kepada Nabi, yang mana orang-orang yang pakar hadis tidak terima hadis ni. Seperti contoh hadis bercelak pada hari Ashura, dan hadis memuliakan apa ni, ayam putih, dan hadis apa ni, makan terung. Hadis makan terung, al-bazinjan syifa'u min kulli da', terung penawar segala penyakit, kan? Dan kemudian ada hadis Nabi SAW berjoget dan Nabi bergoyang-goyang ketika mendengar apa ni, zikir yang dialunkan dengan alunan-alunan yang indah. Nabi bergoyang-goyang sehingga Nabi jatuh ridak Nabi, jatuh selendang Nabi daripada bahunya, dan seumpama dengan dia. Ini sumber kepada bid'ah. Kemudian mereka menyelewengkan nas. Ah, ini bahaya. Golongan Mu'tazilah, dia tak terima ayat wa kallamallahu Musa taklima. Sebab Mu'tazilah kata Allah Ta'ala ni tak boleh cakap. Kalau Allah cakap, maksudnya Allah Ta'ala ni macam makhluk. Sedangkan Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Dia ubah wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya bukan Allah berkata dengan Musa, Musa yang bercakap dengan Allah, Allah Ta'ala tak cakap. Tapi ulama ahli sunnah dia guna ayat yang bagus lagi nak tunjuk memang Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa, iaitu seorang ulama nama dia Amru Ibn Al-Ala. Ketika mana golongan Mu'tazilah ubah ayat wa kallamallaha Musa, bukan hu Musa, dia kata macam mana pula dengan ayat ni, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Bila Musa dah sampai kepada tempat yang dijanjikan, wa kallamahu rabbuh, Tuhan dia berkata-kata dengan dia. Yang ni mereka tak boleh nak seleweng lah. Clear memang Tuhan cakap dengan Musa. Dia masya Allah, bila kita guna akal, kita kata Tuhan tak boleh buat ni, Tuhan tak boleh buat tu. Sedangkan kita tak tahu Tuhan tu macam mana. Patutnya kita terima dalam Quran macam mana yang Tuhan sebut. Tuan-tuan dengar apa Fudail bin Iyad kata. Perkataan Fudail bin Iyad diulang oleh Yahya bin Ma'in, rakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, seorang Jahmi, Jahmiyah. Dia kata pada Fudail bin Iyad, dia kata, ana la u'min bir rabbil ladzi yazulu an makani, aku tidak beriman dengan Tuhan yang berpindah-pindah tempat. Dia nak tolak hadis yang kata Tuhan turun pada malam sepertiga akhir malam. Dia kata, aku tak beriman dengan Tuhan yang berubah tempat. Sedangkan ahli sunnah tak kata macam tu. Ahli sunnah dia terima macam mana yang Nabi sebut, dia tak fikir ya. Terima je lah macam mana Nabi sebut. Fudail bin Iyad kata, wa ana u'min bir rabbil ladzi yaf'alu ma yurid, aku beriman dengan Tuhan yang nak, aku beriman dengan Tuhan yang dia buat apa yang dia suka. Maksudnya hang Tuhan ke dia Tuhan? Hang nak kata dia tak boleh tu, tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh ni. Ni ahli sunnah. Dan sebahagian daripada ahli bidah, mereka menolak hadis ahad dalam akidah, sedangkan hadis ahad diterima dalam akidah. Nabi menghantar golongan-golongan sahabat-sahabat, Mu'az bin Jabal ke Yaman nak ajak akidah pada orang Yaman. Dia dengan Abu Musa tak sampai mutawatir pun, tapi Nabi boleh, Nabi terima benda ni. Tetapi kita katakan sebenarnya kalau hadis tu berkaitan dengan usul akidah, dia automatik dia akan jadi mutawatir, kerana orang pakai benda tu dalam usul akidah, automatik akan jadi mutawatir. Tapi tidaklah bermakna kita kena tolak sesuatu hadis kalau dia berkaitan dengan akidah sedangkan dia hadis ahad. Tidak ada ulama sebelum yang menolaknya. Bahkan Imam Syafi'i antara orang yang mempertahankan dia, hadis ahad boleh dipakai, boleh wajib diamalkan jika ia sahih. Demikian yang disebut oleh Ibn Abdul Bar. Dan di kalangan ahli bid'ah juga, metodologi mereka, ada yang menghina golongan sahabat. Menghina sahabat. Ada orang dia gelar dia ahli sunnah tapi dihina sahabat, dihina Muawiyah. Dia kata Muawiyah mujrim. Ada seorang nama dia Hasan Saqaf, buku dia terjemahkan di dalam bahasa Melayu. Dia kata Muawiyah bin Abi Sufyan mujrim dalam neraka, sedangkan Muawiyah sahabat Nabi. Dia mengaku dia ahli sunnah. Begitu juga mereka menggunakan akal di luar batasannya. Akal kita ni ada limit, tak boleh pergi dalam masalah ghaib. Ahli sunnah kita percaya kita boleh tengok Tuhan di hari kiamat. Tiba-tiba Hasan Saqaf kata tak boleh. Tuan-tuan baca kitab Al-Ibanah yang ditahqiq oleh Hasan Saqaf. Dia menghina Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia kata miskin. Miskinlah Abul Hasan ni. Kesian sungguh kat dia. Mana kita boleh tengok Tuhan di hari kiamat? Ni tajsim. Ini menjisimkan Allah. Kerana melihat Allah perlu untuk mengatakan Allah berada di satu tempat. Dan mesti ada jarak, mesti ada cahaya. Baru kita boleh tengok Allah. Sedangkan ahli sunnah kata kita melihat Allah tak perlu semua tu, kerana kita tengok Allah bukan macam tengok makhluk. Hadis yang mengatakan kita melihat Allah mutawatir, bahkan ayat Quran pun mengatakan kita boleh melihat Allah. Maka itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan. Ada soalan? Ya Ustaz, ada mikrofon? Tak ada mikrofon? Jerit dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkaitan dengan dia, ada seorang profesor daripada Malaysia daripada Terima kasih banyak Ustaz. Soalan yang pertama berkenaan dengan Syekh Al-Albani yang mengatakan Albani ni menilai semula hadis Bukhari dan Muslim, maka dikatakan sebagai kurang beradab. Saya bukanlah orang yang ta'asub ataupun sangat-sangat kagum dengan Albani ni. Dia tokoh, tapi saya jarang juga membaca penulisan dia kerana saya lebih tumpukan kepada muhaddis yang lebih awal daripada dia. Cuma kalau kita kritik Albani kerana dia menilai semula hadis Bukhari dan Muslim, sebenarnya bukanlah Albani orang yang pertama. Sebelum Albani, kita ada Daraqutni, kita ada Abu Ali Al-Jiyani, kita ada Abu Dhar Al-Harawi, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, yang mana mereka sini semua menilai balik hadis Bukhari dan Muslim, sebahagian daripada mereka mendhaifkannya. Kalau Al-Albani dikritik, maka Albani dan dikatakan sebagai bukan ahli sunnah, maka sepatutnya kita kena tengok balik Daraqutni, adakah dia bukan ahli sunnah. Bahkan Albani bila dia kritik, dia mengambil pandangan-pandangan pengkritik-pengkritik ini. Adakah semua hadis Bukhari itu sahih? Adakah semua hadis Muslim itu sahih? Kita kena jawab soalan dulu. Adakah semua hadis Bukhari itu sahih dengan ijma'? Bila kita semak kepada mukaddimah Ibn Salah, Ibn Salah menyebut hadis Bukhari dan Muslim ini ijma' mengatakan ia sahih, illa nuzuran yasira, kecuali sedikit, yang mana sedikit tu ada khilaf. Yang mana sedikit itu ada khilaf di kalangan para ulama, ia sahih ataupun tidak. Maka sebab itu, bila mana seorang mengkritik hadis Bukhari dan Muslim, yang mana kritikan itu dia setuju dengan ulama-ulama sebelum, ulama-ulama ilal sebelum dia, maka tidak menjadi isu yang besar. Cuma itulah kita kata sebab Albani ni, selain daripada dikritik kerana dia mendhaifkan hadis Bukhari Muslim, dia juga ada banyak hadis yang dia tarajuk. Dia mula-mula dia kata dhaif, lepas tu dia kata sahih. Ada yang pula dia kata sahih mula-mula, lepas tu dia kata dhaif. Ini biasalah. Imam Syafi'i pun ada dua mazhab kan. Di Iraq ada mazhab, di Mesir pun ada mazhab. Tapi tak ada pula orang kata Syafi'i ni teruk dalam fiqah. Biasalah perubahan ijtihad. Kerana dia banyak kerja, mungkin dia tak jumpa satu sanad, lepas tu dia jumpa kemudian, lepas tu dia sahihkan kerana amanah ilmu dia. Tapi apa kita nak buat dengan Albani ni? Saya pergi Mesir, saya mengajar anak-anak kita di anak-anak perleh di Mesir cara nak nilai hadis. Dia ada dalam apa, dalam ramai-ramai tu ada satu orang perleh juga. Dia kata, kenapa perleh ni ta'asub sangat dengan Albani? Kenapa tak ditonjolkan tokoh-tokoh yang lain selain pada Albani? Di Azhar ni pun ramai, di Al-Azhar. Saya kata, sebenarnya tak semua orang ta'asub dengan Albani, walaupun ada, tapi tak ramai. Yang orang glamourkan penilaian Albani ini sebab orang senang nak akses dia punya penilaian dia. Hari ini orang beli kutub sitah, orang beli Sunan Arba'ah, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Bawah tu ada penilaian Albani. Orang yang bukan bidang hadis, dia malas nak pergi cari kitab-kitab yang besar. Dia ambil yang tu je. Maka sebab itu penilaian Albani lebih glamour, kerana dia mudah. Sebab dia buat kerja untuk kitab induk hadis dalam Ahli Sunnah ni, empat-empat tu dia buat penilaian. Dan saya nak tanya juga kepada yang bertanya, contohnya kan, saya tanya masa tu, saya nak tanya juga pada yang bertanya ni, yang kata ulama Azhar yang hebat ni, yang hebat, lebih hebat daripada Albani, tolong bagi saya satu nama daripada Al-Azhar yang buat penilaian untuk Sunan Arba'ah secara lengkap macam Albani buat. Tolong bagi satu nama. Dan orang yang bertanya tu pun tak bagi. Dia bagi cadangan supaya ambil ulama Azhar. Tapi saya tanya, ada tak satu ulama daripada, selain daripada Albani, yang buat penilaian untuk Sunan Arba'ah, untuk empat kitab hadis yang utama? Bukhari Muslim tak perlu nilai lah, sebab dia sahih dah, yang kita panggil kutub sitah tu kan. Empat kitab yang belum tentu sahih tu, yang mana dalam tu ada hadis-hadis yang tak sahih. Ada tak ulama selain daripada Albani yang buat? Sekarang kita ada Arnaul. Itu mula-mula dengar dah nama Arnaul. Dulu tak ada. Maka Albani yang buat. Sebab tu Albani jadi glamour. Maka saya katakan, sebab tu kita adil lah. Mana yang silap, kita kata silap lah. Mana yang betul, kita ambil. Kita jangan ekstrim. Kalau katakan Albani ni tak beradab, sebenarnya Albani ni memang ada bahasa dia yang keras. Terutama bila dia kritik As-Suyuti. Kita tak setuju kat lah. Kadang-kadang dia kritik Imam Suyuti tu macam, keras bahasa dia kan. Suyuti tidak malu kerana menghitamkan buku dia dengan hadis ni. Kita macam, kalaulah dia guna bahasa yang sedikit lunak, kerana dia bercakap dengan seorang tokoh. Tapi itulah dia punya gaya kan. Kalau nak kata Albani punya gaya tu keras sampai kita kena tolak dia, macam mana dengan Ibn Hazmin? Tuan-tuan baca kitab Al-Muhalla Bil-Asar yang ditulis oleh Ibn Hazmin Al-Andalusi. Dia kadang-kadang dikritik. Dia bukan kritik orang kecil, dia kritik ulama-ulama mazhab yang pakai kias ni. Kadang-kadang dikritik, dia kata, "Hadzar ra'yu man la aqla lahu wala din." Ini pandangan orang yang tidak ada akal dan tidak ada agama. Bahasa yang keras. Kerana memang ada di kalangan ulama-ulama kita ni yang kadang-kadang bahasanya agak sedikit keras. Kan A'mash pun dalam satu kisah, A'mash ulama hadis. Ulama hadis. Orang duduk sebelah dia, dia mata dia tak open nampak. Mata dia rabun, sebab tu dia panggil A'mash. A'mash tu masuk rabun. Dia tak suka orang duduk sebelah dia. Tiba-tiba ada seorang murid baru duduk sebelah dia. Dia kata, siapa duduk sebelah aku ni? Budak tu, orang semua pakai diam, tak nak bagi tahu sebab takut dia marah. Tapi dia tahu. Baca hadis dia pakai ludah sebelah. Lepas baca hadis ludah. Kawan yang sebelah ni, basah kena ludah. Memang ada ulama-ulama yang sebahagiannya keras. Tapi kita ambil yang betul lah. Yang mana yang tak betul tu, kita maafkan. Mudah-mudahan. Soalan yang kedua berkenaan apa, Ustaz? Abu Musa al-Ash'ari. Memang ada hadis Nabi puji golongan Ash'ari ni. Nabi kata, "Ana minhum." Aku daripada golongan dia. "Wahum minni." Dan mereka daripada golongan aku. Nabi suka dengan golongan Ash'ari ni. Kerana golongan Ash'ari ni bila susah, dia orang bila miskin tak ada makanan, mereka akan kumpul makanan sama-sama, makan sama-sama. Dan Nabi puji juga orang Yaman. Sehingga Nabi kata, "Al-imanu Yaman wal-hikmah Yamaniyah." Iman itu datang daripada Yaman. Dan hikmah, kebijaksanaan itu juga milik orang Yaman. Kita bila kita baca hadis, kita kena tengok dia punya konteks. Bila Nabi puji satu golongan, Nabi puji yang tu lah, dari konteks tu. Tapi adakah kita nak kata Abu Musa ni maksum, tak buat silap langsung? Tak. Puji dari sudut konteks tu saja. Nabi puji orang Yaman. Orang Yaman zaman tu, so, pertamanya ulama beza pendapat apa maksud al-imanu Yaman. Iman tu berasal daripada Yaman, kerana ada sebagian ulama kata orang Madinah tu bukan keasal daripada Yaman. Tu ada Huzaifah ibn al-Yaman. Orang Madinah tu keturunan daripada asal Yaman. Nabi pun kan Adnan datang daripada Yaman. Ada yang kata begitu, ada yang kata tak. Nabi puji orang Yaman yang mana pada zaman tu orang Yaman tak pernah jumpa Nabi, tapi mereka mampu beriman dengan Nabi. So Nabi puji konteks tu saja. Dan kita kena ingat juga, Ustaz, Yaman ni bukan Hadramaut ya. Yaman ni Sana'a pada. Dan sunnah, sunnah. Keras sangat dengan sunnah. Maksudnya berpegang dengan sunnah sungguh. So nak pegang Yaman yang mana? Yaman yang joget ke Yaman yang pegang dengan sunnah? Maka sebab itu kita kena faham konteks. So, bila Nabi puji, Nabi puji dari sudut tu. So, sebab tu saya kata ada ada sebahagian daripada kita yang guna juga hadis Nabi puji apa Sultan Muhammad Al-Fatih ni. La tuftahanna al-Qastantiniyah fa ni'mal jayshu jayshuha wa ni'mal amiru amiruha. Akan dibuka Konstantinopel sebaik-baik tentera-tenteranya, sebaik-baik jenderal-jenderalnya. Hadis ni Musnad Ahmad, tapi hadis ni sebenarnya daif. Kerana sanad dia ada masalah sikit. Cuma hadis yang lain tentang kelebihan buka Konstantinopel ni ada, sebab tu Muawiyah antara orang yang beria nak buka Konstantinopel. Abu Musa, Abu Ayyub Al-Ansari sampai mati di sana. Memang ada kelebihan buka Konstantinopel. Tapi kalaulah kata hadis yang tadi Nabi puji jenderal perang yang dapat buka Konstantinopel tu sahih, adakah bermakna orang yang buka Konstantinopel ni maksum? Dia kata Sultan Muhammad Fatih ni Nabi puji dalam hadis, menunjukkan dia ni, oh dia nak Syabandi. Lepas tu dia ni Asy'ariyah, kan? Menunjukkan Asy'ariyah betul. Kita kata Nabi puji dalam konteks dia membuka kota tu saja. Dia punya tindakan yang lain tu masih boleh dibahas lagi. Bukankah Nabi SAW juga pernah puji 10 orang yang dijamin syurga dengan memberikan jaminan mereka dalam syurga? Adakah 10 orang sahabat ni semua ijtihad mereka betul? Tak boleh nak kata semua ijtihad mereka betul, kerana 10 orang ni sebahagian daripada mereka ada ijtihad yang bercanggah-canggah sesama sendiri. Mana kita nak kata semua betul? Kalau nak kata semua betul, bercanggahlah kebenaran tu. Abu Bakar dengan Umar kan ada ijtihad mereka yang bercanggah. Bila kata, bila Nabi kata mereka berada dalam syurga, maksudnya kebenaran umum, maksudnya pujian umum. Tapi case by case kena tengok betul ke tak. Boleh? Soalan berikutnya. Nabi puji Abu Musa dan orang di zaman tu. Dia memang daripada kabilah Asy'ariyah, Asy'ari. Cumanya kena tengok juga Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari dengan Asy'ari yang terkemudian, Asy'ariyah yang terkemudian ada sedikit beza. Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat-sifat Allah yang khabariyah. Dia menetapkan, tengok maqalat Islamiyin, dia menetapkan Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat seperti tangan, mata, dengan mengatakan ia tak sama dengan makhluk. Tapi golongan Asy'ariyah yang terkemudian menolak benda ni. Siapa yang kata Allah Ta'ala ada tangan? Mujassim. Sedangkan Abul Hasan Al-Asy'ari dalam maqalat Islamiyin menyatakan benda yang sama. Bahkan Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Baqilani anak murid kepada Abul Hasan Al-Asy'ari juga menerima benda ni, mengatakan Allah Ta'ala di langit. Itu akidah Abu Hasan. Sehingga Saqaf, Hasan Al-Saqaf, seorang tokoh Asy'ari moden, mengatakan sebenarnya Asy'ariyah ni bukan daripada Abu Hasan, dia daripada Al-Juwayni dan juga Imam Ghazali. Mana Abu Hasan pada Saqaf adalah mujassim, kafir, kerana menetapkan Allah Ta'ala di langit. Tuan-tuan, orang yang kata Allah Ta'ala kat langit ni kafir. Siapa yang kata Allah Ta'ala kat langit? Tuan-tuan tengok ayat ni dalam surah Ghafir. Ni ayat Quran, dan saya buka ni tafsir Tabari. Tafsir Tabari ni, Tabari ni ahli sunnah lah, Ibn Jarir At-Tabari. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. asbaba samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Berkata Fir'aun, wahai Haman, binakan saya sarhan, binaan, la'alli ablughul asbab, supaya saya boleh panjat langit. Asbaba samawat, saya nak panjat langit. Fa attali'a ila ilahi Musa, supaya aku boleh tengok Tuhan Musa kat langit. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, kerana aku menyangka dia bohong. Maksudnya, akidah Tuhan kat langit ni akidah siapa? Akidah Fir'aun ke akidah Musa? Ada orang dia pergi pusing, dia kata tu akidah Fir'aun. Fir'aun mana mengaku ada Tuhan? Dia nak pergi tengok kat langit tu, nak tengok Tuhan Musa. Kemudian, saya baca ayat ni saya faham. Musa yang dakwa Tuhan dia kat langit. Sebab tu Fir'aun nak pergi panjat. Dan pemahaman saya ni, ini juga pemahaman yang dinyatakan oleh At-Tabari. Tengok apa kata At-Tabari. Wa qawluhu wa inni la adhunnuhu kadhiba. Dan kata-kata Fir'aun, aku menyangka Musa pembohong. Yaqul wa inni la adhunnu Musa kadhiba fima yaqul wa yad'i min anna lahu fi samai rabban arsalahu ilaina. Fir'aun kata, aku menyangka Musa bohong bila mana Musa berkata dan mendakwa sesungguhnya dia ada Tuhan di langit, yang Tuhan itu yang mengutuskan dia kepada kami. Adakah Tabari ni sesat? Adakah Tabari ni kafir? Tapi bila sebut, bila orang sebut, bila ahli sunnah sebut Tuhan di langit, jangan bayang macam mana. Jangan fikir macam mana. Jangan duk fikir adakah langit tu lebih besar pada Tuhan, maka Tuhan kecil pada langit. Tak. Jangan fikir yang tu. Seperti mana kita boleh beriman kita akan melihat Tuhan di hari kiamat tanpa menetapkan kaifiat. Macam itulah kita kena beriman dengan benda ni. Tuan-tuan, ahli sunnah percaya kita boleh tengok Tuhan kan di hari kiamat. Bukankah melihat ni perlu ada jarak, perlu ada tempat? Tapi kita tak, semua tu ternafi daripada Allah. Kita tengok Allah tanpa kaifiat. Laisa kamithlihi syai. Macam mana kita beriman Tuhan berkata-kata? Bukankah berkata-kata ni mesti ada kotak suara, mesti ada gegaran? Tapi kita kata Tuhan bercakap, ikut dia lah, cara dia. Macam itulah kita kena beriman dengan keseluruhan ayat sifat. Tetapkan seperti mana yang disebut oleh Allah dan Rasul, kemudian kita kata Allah tak sama dengan makhluk. Okey, soalan berikutnya kalau ada. Assalamualaikum. Saya nak tanya satu soalan, Ustaz. Yeah. Bila kita macam Ustaz pagi tadi, mazhab Al-Sunnah ialah kita bersandar kepada Rasulullah. Sekarang ada satu aliran Syiah. Dia bersandar dengan Al-Sunnah. Saya beri contoh, contoh macam Al-Sunnah mengikilah para sahabat. Ahli Syiah dia mencela para sahabat, yeah. Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Dalam bidang ibadah Ahli Sunnah, saya ambil contoh macam berwudu maknanya contohnya basuh tangan daripada hidung hingga ke siku. Dan Ahli Syiah dia bercanggah, dia daripada siku ke tangan. Jadi kita ni orang awam, kadang-kadang kita mengambil wudu bukan kita berfahaman seperti orang Syiah. Mungkin kerana kita tidak mendalami soal-soal berwudu. yang pertama, yang keduanya mungkin kita anggap benda itu tak diperlakukan. Jadi bagaimana kedudukan kita sebagai orang ahli sunnah yang berwujud seperti amanah Syiah? Kita masih banyak. Sebenarnya kita dengan Syiah ni memang beza banyak. Bahkan Syiah dia tak pakai pun hadis Bukhari Muslim. Kita ni yang 6 ni kita tak pakai. Dia ada kitab dia sendiri. Dia ada Usulul Kafi, dia ada Furu'ul Kafi. Dan dia tak terima sahabat-sahabat Nabi dengan dia mengatakan sahabat ni majoritinya kafir, kecuali yang rapat dengan Ali bin Abi Talib, seperti Abu Miqdad, seperti Al-Miqdad bin Aswad, seperti Salman Al-Farisi, seperti Hasan dan Hussein, Ali sendiri, Fatimah dan beberapa orang saja yang tak murtad selepas daripada Nabi wafat. Maka sebab itu perbezaan antara kita dengan Syiah ni lebih daripada perbezaan fiqah semata-mata. Tapi yang Ustaz sebut tentang basuh tangan tu, saya tak jumpa pula masalah di sisi Ahli Sunnah. Kerana khilaf di sisi Ahli Sunnah, siku masuk gedak dalam anggota wuduk. Tapi kau nak basuh daripada tangan dulu ke siku, ke siku dulu ke tangan, tu tak ada masalah bagi saya. Cuma, dan saya pun tidak menjumpai kalau-kalau ada ulama Ahli Sunnah kata itu bermasalah. Cuma yang menjadi beza kita dengan Syiah dalam masalah wuduk ni ialah Syiah dia tak basuh kaki, dia sapu ya kaki. Itu beza kita dengan Syiah. Maka sebab itu ulama berbeza pendapat, sah gedak kita salat belakang Syiah setelah kita tahu dia memang tak basuh kaki. Dia hanya sapu je. Dia sapu macam sapu kuf pun. Yang tu ada beza. Maka sebab itu ulama berbeza pendapat, boleh gedak kita sembahyang belakang Syiah kerana kita tahu dia tak basuh kaki. Pada kita memang tak sah lah kan. Sebab tu mufti Arab Saudi antara yang dia kata kalau kita tahu dia Syiah, confirm dia Syiah, imamiah memang kalau boleh jangan salat belakang dia kerana dia tak basuh kaki. Pada kita tak sah lah wuduk dia. Tapi cara untuk kita kenal Syiah ni dengan kita bagi ilmu pada masyarakat. Kita kena bagi ilmu, kita kena bagi tahu sunnah. Dia masalah kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni bila Bible diterjemah dalam bahasa Melayu kita rasa takut. Bila orang bukan Islam nak guna nama Allah kita rasa takut. Sebab apa kita takut? Pada kita Bible tu tidaklah benar. Bahkan Quran dah diterjemah dalam bahasa Melayu lama dah, tak ada pun orang Melayu bertambah beriman kerana tak baca pun. Dia masalah kita takut ni bila kita tak bagi ilmu. Islam kita ni lebih kepada Islam yang bersifat estetika. Islam yang diberi ni Islam yang lebih kepada hiburan. Kadang-kadang ceramah tidak memberikan ilmu. Ceramah bagi menyanyi je. Baca dua baris dalam masjid. Kuliah. Lepas tu menyanyi. Lepas tu bersembang. Kita mau bagi ilmu. Bila kita bagi ilmu pada masyarakat, masyarakat jadi cerdik, tahu beza antara sunnah dengan bid'ah, tahu mana satu syirik dan tauhid, maka kita tak akan takut sebab kita dah sediakan masyarakat dengan ilmu yang bagus, dengan ilmu yang mantap. Ni masalah kita tak ajar dia bersilat, tu yang bila kita nampak orang pakai taekwondo kita takut lari dulu, kita takut nak sparring sebab kita tak ada masyarakat. Macam mana nak bagi? Macam mana nak bagi ilmu kalau orang yang ada ilmu, orang yang nak mengajar ilmu, nak mengajar sunnah, belum apa-apa dah kena sekat? Macam mana? Tapi orang yang menyebarkan kebatilan, orang yang menyebarkan benda khurafat, orang yang sebut kadang-kadang benda tak ada asal dalam agama, dibiarkan. Tak disekat. Tu yang jadi problem. Maka sebab itu kita nak lawan benda-benda ni, kita nak bantras bida'ah dalam akidah ni, kena bagi ilmu, kena perkemahkan sunnah. InsyaAllah bila datang hak, batil akan lenyap. Dan kena buat seminar banyak-banyak ah, pasal kebatilan Syiah ni. InsyaAllah. Okay, saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ni memberikan sedikit manfaat kepada kita insyaAllah sebagai Muslim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.